proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Coba tatap mataku, kita semua berbeda, tapi coba perlakukan kita semua dengan sama. Jangan ada porsi yang dikurangkan, tatkala diskriminasi kau coba pertahankan. Ku punya kritik, ku taruh solusinya, jangan cara yang picik tuh kau buat tanda tanya. Karyaku yang kemarin mereka ubah pakai clickbait, mereka langsung to the point, but I say wait. Introspeksi diri, bangun rasa nasionalis. Barat atau timur, kita cuma beda etnis. Kita memang beragam, tapi itulah anugerah. Mesti perlakukan sama, jangan beda-beda. Jangan sebut beta, coba pakai katong. Dari barat sampai timur, basuh darah pelagando. Potong tali pusar, memang itu di daerah. Tapi cobalah akui kalau itu Indonesia. Indonesia itu kita, bukan aku, kamu, dia, dan mereka. Satukan tujuan, buat persatuan, diskriminasi. Diskriminasi coba untuk engkau buang. Indonesia itu kita, bukan aku, kamu, dia, dan mereka. Tentukan pilihanmu, naikkan nama bangsa. Pertahankan itu, sampaikan kalau kita Indonesia. Sampaikan kalau kita Indonesia. Kita Indonesia. Mati murah berjuang bukan hanya formal luku, tapi juga Indonesia buat berani macam itu. Bung Karno pernah bilang beri dia 10 pemuda. Coba kasih ku mikrofon kan ku guncangkan dunia. Tanah airku bukan tentang satu golongan, yang kalian jadikan masa ini cuma satu ragam. Aku tetap berdiri karena semangat yang terbakar. Laksana merah putih tanpa tali tak berkibar. I make a this song for my country. Bineka tunggal ika tu semboyan sampai mati. Pancasila ada 5, tujuannya cuma satu. Kalau mau itu bisa, 4 dasar harus bantu. Jangan sebut beta, coba pakai katong. Dari barat sampai timur, basuh darah pelagando. Potong tali pusar, memang itu di daerah. Tapi cobalah akui kalau itu Indonesia. Indonesia itu kita, bukan aku, kamu, dia, dan mereka. Satukan tujuan, buat persatuan, diskriminasi coba untuk engkau buang. Indonesia itu kita, bukan aku, kamu, dia, dan mereka. Tentukan pilihanmu, naikkan nama bangsa. Pertahankan itu, sampaikan kalau kita Indonesia. Sampaikan kalau kita Indonesia. Kita Indonesia. Sampaikan kalau kita Indonesia. Sampaikan kalau kita Indonesia.